Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adul Bahiyah Masail Fikhiyah Lil Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani Rahmatullahi Ta'ala Alayh. InsyaAllah Ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan kitab As-Sulh. Qala Al-Imam Syaukani Rahmatullahi Ta'ala Alayh Kitab As-Sulh. As-Sulh yaitu yang artinya perdamaian atau mendamaikan, secara lughatan huwa qat'un nizaa', yaitu memutus perselisihan. As-Sulh secara lughatan bahasa huwa qat'un nizaa', yaitu memutus perselisihan, yang di mana sulh di sini yaitu berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan secara istilahan bahwa as-sulh huwa aqdun yarfa'u an-niza' bit-taradhi, itu sebuah akad yang di mana akad ini bisa mengangkat atau menghilangkan perselisihan bit-taradhi, tentunya dengan keridhaan kedua belah pihak, dengan keridhaan kedua belah pihak. Dan as-sulh di sini bahwa jaiz, perbolehkan, sebagaimana dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan juga ijma para ulama, diperbolehkan as-sulh bil jumlah, secara jumlah. Dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may fadhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan as-sulh, mendamaikan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali mereka yang mengajak bersedekah, au ma'rufin, berbuat yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia yang ada perselisihan. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengerjakan yang tadi disebutkan, ini amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, barang siapa yang mengerjakan itu ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan diberikan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa as-sulhu khair, dan as-sulh adalah merupakan kebaikan, mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa termasuk dari khair, kebaikan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Amr bin Auf al-Muzani, "Wassulhu jaizun bainal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Wassulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wasulh jaiz, bahwa sulh itu adalah jaiz, diperbolehkan, baina al-muslimin, di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan, kecuali mendamaikan yang di sana haram menjadi halal, atau ahalla haraman, yang di sana halal menjadi haram. Fahadamai yus. Kalau seseorang mendamaikan di antara orang yang bersengketa dengan membalikkan fakta yang di mana itu adalah merupakan haram, apabila dikerjakan yang asalnya halal menjadi haram, fahadamai yus. Karena di sana tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan apabila membalikan fakta, yaitu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka itu bukan namanya perdamaian. Nah, sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, huwa jaizun bainal muslimin, bahwa as-sulh wa jaiz. As-sulh, para ulama menyebutkan ada beberapa bagian yang diantaranya itu as-sulh bainan nas, kemudian as-sulh baina, perdamaian antara suami istri yang di sana khawatir antara suami istri ini akan bercerai, ada pertengkaran suami istri, kemudian seseorang menjadi penengah bagi mereka, mendamaikan antara suami istri. Wasulh bainan nas, wasulh bainan nas di sini banyak. Yang di sana sulh antar manusia, yaitu sulh antar tetangga dengan tetangga yang lain. Ribut misalkan satu tetangga dengan tetangga yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain, berperang dan sebagainya. Seperti terjadi di beberapa tempat, perkelahian atau tawuran antar satu dengan yang lain, maka didamaikan. Maka didamaikan. Nah. Kemudian as-sulh bainan nas, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Kemudian sulh bainan nas, yaitu yang berselisih dengan di dalam harta. Seperti tentang hutang piutang. Nah, sulh bainan nas ini masuk kepadanya sulh bainan nas, menyangkut kepadanya hutang piutang. Nah, atau sulh bainan nas yang di sana bukan selain dari hutang piutang. Sulh bainan nas selain dari harta. Nah, ada pertikaian antara manusia bukan dikarenakan harta, dikarenakan misalkan berbuat ghibah antara satu dengan yang lain, atau menuduh sesuatu yang tidak ada dasarnya atau lain sebagainya selain dari harta. Nah, kemudian pembahasan tentang sulh di sini, bahwa para ulama membagi bahwa as-sulh dibagi menjadi dua. Yang pertama sulh anil ingkar, mengingkari. Yang kedua as-sulh anil iqrar, sulh bahwa orangnya lawan kata dari mengingkari, yakni orangnya apa itu lawan kata dari mengingkari, mengaku, orangnya mengaku. Nah, asal dibagi menjadi dua, perdamaian ala ingkar, yang pertama ala ingkar, mengingkari, yang kedua as-sulh anil iqrar. Nah, nanti pembahasannya juga kita akan bahas. Nah, as-sulh anil ingkar, contohnya misalkan seseorang punya hutang orang lain. Ketika ditanya, ya akhi kamu punya hutang sama saya, orang tadi mengingkari, kayaknya enggak. Atau dia lupa, karena dia orangnya suka berbisnis dengan satu dengan yang lain. Nah, ketika ditanya dia mengingkari, ini berarti sulh anil ingkar. Nah, kemudian yang kedua sulh anil iqrar. Sulh anil iqrar di sini ketika ditanya, ya akhi kamu punya hutang, orang tadi mengatakan, iya betul saya punya hutang. Hutangnya berapa? 5 juta misalkan. Dia mengatakan, iya hutang saya 5 juta. Ini iqrar. Dia mengakui bahwa hutangnya dia adalah 5 juta. Dan cara sulhnya nanti kita akan disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Baik. Asal huwa jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halal. As-sulh perbolehkan antara muslimin kecuali sulh perdamaian, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Faham ya, Jus? Wa yajuz 'anil ma'lum wal majhul bi ma'lum wa bi majhul walau an inkar. Naam. As-sulh di sini, perdamaian di sini, imma perdamaian anil ma'lum. Anil ma'lum itu diketahui. Diketahui. Contoh seseorang yang dia mempunyai hutang. Dia mempunyai hutang. Nah, ma'lum. Nah, diketahui. Dan asal di sini, karena ini berkaitan dengan sulh fil amwal, dari harta. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, wa yajuz anil ma'lum wal majhul bi ma'lum walau ala inkar. As-sulh fil amwal imma ayakuna, yang pertama sulh anil ma'lum bi majhul. Anil ma'lum bi majhul, dengan sesuatu yang diketahui dibayar dengan sesuatu yang majhul. Catat ini. Yang kedua, as-sulh anil ma'lum bi ma'lum. Dan nanti kita akan sebutkan contohnya satu persatu. Sulh mendamaikan antara yang ma'lum, diketahui, dibayar dengan suatu yang diketahui yang jelas. Yang ketiga, as-sulh an majhul, suatu yang majhul bima'lum, dibayar dengan suatu yang diketahui. Baik, contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? As-sulh an ma'lum bima'jhul. Sesuatu yang diketahui dibayar dengan sesuatu yang majhul. Apa contohnya? Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW, ketika bapaknya terbunuh ketika perang Uhud dan bapaknya punya hutang. Kemudian orang-orang yang memberikan hutang kepada bapaknya menagih kepada Jabir. Kemudian Jabir datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jabir agar mereka mengambil buah-buahan korma yang berada di kebun, kebun miliknya Jabir. Kemudian mereka enggan. Orang-orang yang membayar, yang memberikan hutang kepada bapaknya Jabir untuk dibayar dengan buah-buahan untuk mengambil di kebun, mereka enggan. Mungkin mereka khawatir bahwa apabila buah-buahan yang di kebun tadi diambil, tidak sama nilainya dengan hutang yang telah dihutangi oleh bapaknya Jabir. Kemudian Jabir datang kembali kepada Nabi SAW dan Jabir menceritakan apa yang terjadi, bahwa mereka itu enggan. Kemudian Nabi SAW datang ke kebunnya Jabir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kebunnya mendapatkan barakah. Kemudian dibayarkan hutang bapaknya dengan buah-buahan yang berada di kebun sampai terbayarkan semuanya, dan masih tersisa buah-buahan yang berada di kebun. Dengan doanya Nabi SAW agar mendapatkan keberkahan di kebunnya milik Jabir. Nah, ini contoh dari mendamaikan antara sesuatu yang maklum. Apa itu sesuatu yang maklum? Hutang. Hutang berupa harta, berupa uang, kemudian dibayar dengan sesuatu yang majhul. Ini bukan dengan uang lagi, tetapi dengan buah-buahan yang berada di kebun. Pahala jaiz, sebagaimana yang hadis yang tadi kita sebutkan. Hadis kita yang sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sulh an ma'lum bi ma'lum. Mendamaikan antara sesuatu yang ma'lum dengan yang ma'lum, yang diketahui dengan diketahui, dibayar dengan diketahui. Contoh seseorang yang mempunyai hutang. Contoh, punya hutang 10 juta. Kemudian orang tadi, karena kan dia bangkrut, tidak bisa membayar kecuali 7 juta. Hutang uang dibayar dengan uang. Maklum tidak? Maklum lah, jelas. Kenapa? Satu jenis. Satu jenis. Nah, atau dia tidak bisa untuk membayar hutang, tapi orang tadi punya motor. Seseorang datang, "Ya akhi, bayar hutang. Hutang kamu 5 juta. Saya gak punya uang, tapi saya punya motor. Dan motor saya kalau dijual laku 5 atau lebih dari itu. Kalau kamu ingin mengambil, silakan ambil. Dan itu harganya 5 juta. Dikruskan kepada ke uang, harganya 5 juta. Ini maklum, diketahui. Atau dijual dulu, kemudian dibayarkan 5 juta. Ini sesuatu yang maklum dengan yang maklum. Kemudian yang ketiga, sulh, perdamaian antara sesuatu yang majhul dengan sesuatu yang maklum. Contoh misalkan, si A punya hutang kepada si B. Si A-nya lupa. "Saya lupa hutangnya berapa." Si B-nya juga lupa. "Saya juga lupa minjem duitnya berapa." Si A-nya lupa, si B-nya lupa. sehingga jenis dari uang tadi majhul, tidak diketahui. Yang meminjamkan lupa, saya kasih pinjam kamu uang, tapi saya lupa pinjamnya, saya pinjamkan berapa. Kemudian orang yang nerima uang juga lupa. Iya, saya nerima uang sama kamu, tapi lupa juga uangnya berapa. Sesuatu yang majhul, jenisnya ketahui berupa uang, tetapi jumlahnya itu majhul. Maka ketika ada perselisihan antar suatu yang majhul di sini, maka diselesaikan dengan cara yang ma'lum. Sudahlah, kita sama ridho saja, kamu bayar 3 juta. Perkiraan saja sudah. Saya juga lupa berapa saya kasih pinjam kamu, kamu juga lupa uang yang kamu terima berapa jumlahnya. Kita ambil jalan tengah bahwa kamu bayar 3 juta, selesai hutang kita. Ini sesuatu yang majhul, maka diselesaikan, didamaikan dengan sesuatu yang maklum antara yang dua yang saling bersengketa. Ini contoh-contoh perdamaian, yaitu maklum bimajhul, maklum dengan sesuatu yang maklum, atau majhul dengan sesuatu yang maklum. Nah, atau sesuatu maklum dengan sesuatu yang maklum. Dikarenakan orang tadi susah untuk bayarnya, misalkan, yakin kamu utang 10 juta tapi tidak dibayar-bayar, sudahlah, bayar saja 5 juta saya anggap selesai hutangnya, bayar 5 juta. Bayar dengan sesuatu yang maklum, dengan sesuatu yang maklum. Nah, baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, walau an ingkar, walaupun dia mengingkari, contohnya karena kan dia sering muamalah si A dengan si B, muamalah jual beli berdagang. Nah, dikarenakan si B misalkan ingkari atau lupa, saya punya hutang tapi saya lupa. Nah, sudahlah saya bayar 2 juta atau 3 juta. Nah, walau an ingkar karena kelupa atau lain sebagainya. Dengan ini bahwa di dalam setiap transaksi itu perlunya adanya penulisan dengan jelas. Kenapa? Karena supaya tidak ada sengketa antara si A dengan si B. Seseorang apabila berhutang, tulis. Mungkin misalkan qadarullah ma syaa fa'al, ketika si A berhutang kepada si B, si A-nya meninggal, tetapi ada tanda bukti kuitansi bahwa si A telah meminjam kepada si B jumlahnya 3 juta. Sehingga ditakutkan di sana ada sengketa, kita mengatakan kepada ahli waris bahwa si fulan telah meminjam uang kepada saya dengan jumlah 3 juta dan ini kuitansinya, ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya. Selesai. Kenapa? Ada bukti. Kalau tidak ada bukti, yang namanya manusia kadang lupa, atau gak ingat, atau yang lain sebagainya, sehingga ditakutkan ada sengketa antara satu dengan yang lain. Ini pentingnya penulisan, ditulis. Kalau ada apa-apa diketahui hutangnya berapa, sehingga ahli waris bisa melunasi hutangnya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa aniddam kal mal biaqal min ad-diyah au aktar. Dan juga diperbolehkan seseorang mendamaikan dua orang yang berselisih tentang hutang darah, kisos misalkan keluarganya meminta dikisos. Kemudian yang lain berusaha mendamaikan agar dia saja. Atau ketika keluarganya menginginkan dia, sudah bayar dia 100 unta. Kemudian si pihak keluarga meminta keringanan. Bahwa ini orang enggak punya. Minta keringanan bahwa dia hanya misalkan dikurangi atau lain sebagainya. Naam. Fahada jais. Fahada jais. Naam. Dan apabila mendamaikan sesuatu yang di sana fi hududillah, fahada ma yajuz. Ini tidak diperbolehkan. Contoh, seseorang sudah jelas dia mencuri. Hukum dalam Islam, seseorang yang mencuri dengan syarat-syarat yang telah memenuhi syaratnya, ketika akan dipotong, kemudian berusaha mendamaikan dengan pihak hakim, bawa uang sekoper, misalkan, Pak, damai saja, biarkan dia itu bebas. Ini uang satu koper misalkan. Fahada ma'ajus. Fahada ma'ajus. Kenapa? Karena ini adalah merupakan min hududillah. Ketika seorang wanita yang mencuri, ketika pada zaman Nabi SAW, kemudian orang mengatakan tidak ada yang bisa meminta syafaat kepada Nabi SAW kecuali anak tirinya Nabi SAW, yaitu Usama bin Zaid. Kemudian Usama bin Zaid kepada Nabi SAW mengatakan si fulana telah mencuri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi law anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, apabila Fatimah binti Muhammadin SAW itu mencuri, niscaya aku akan potong juga tangannya. Kenapa? Karena ini fi hududillah, hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang di mana? Di sana fi hududillah. Enggak bisa ada perdamaian di sini. Sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang berzina misalkan dan telah menikah, dalam hukum Islam itu dirajam sampai mati. Kemudian pihak keluarga datang kepada hakim untuk melepaskan agar dia terlepas, mendamaikan. Fahada ma yajuz. Ini termasuk dari sesuatu yang membalik-balikan sesuatu yang halal menjadi yang haram, atau yang haram menjadi sesuatu yang halal. Fahada ma yajuz. Sebagaimana pembahasan di awal yang telah kita sebutkan, bahwa sulfah wa jaiz illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang asal. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab al-hawalah. Naqtati billah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.